bomber-bomber komoditi. Request dari Anda, kita goyang bareng-bareng ya. WSL Jepulo, SNP Indonesia Goyang. Sesaknya nafas berat bagi si kecil terbawa arus melodi nasibnya. Titik-titik halu iringi doanya tanpa ia mengeluh. Si kecil tak kunjung Pak Masrika, terima kasih.